sayangi dia seperti ku menyayanginya. Sawangan aku ya. Aku sih sayang karo awakmu. Kosok panggadeke sing mbok bondo. Berat. Biyen go percu aku sing selalu ono pas kowe loro, pas kowe durung sopo. Aku wis rapet, wis kebacut. Mas

hati satu tujuan melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya. Terima kasih.

tapi bene pancen iki tutut dalane aku lan sliramu wis tutut jodone tresno marko ati sing liyo kadu jerunan das atiku tresno sing karoso karo sliramu kadang iki male thank you.

tak baleni. Good. lintang ing wengi ngelingke ati iki. Kowe sing paling tak tresnani, tapi sayangku ora mbok hargai. Senajan loro ati iki wis nrimo, merga aku sing kudu rumangsa, aku ora mbok karepno. Yen saya kowe aku salah, coba tak lalek ne sesandingan kuro kowe. Lungo pancen wes kutu Terima kasih. Dani. Pusi. Neng aku yo, etok-etok percaya lah. Ben kowe bahagia. Wis ta bosku, los. Jarno wis. Babah metre. matur suwun mergo wis ngukir loro. Loro ning ati ora bakal bisa lali, sepiro caramu nglarani ati. Bakal tak eleng-eleng tekan mati. Aku isen duwe bagaikan hiu makan samyang. I love you sayang. Iya, Guntur. Sumiu lire angin wayawangi, sing makili rasa kangen iki. Ningger lipe lintang tak titip ne rasa sayang, rasa sayang mung ono angenan. Spesial kanggo kowe sing wis tak rumat, sing wis tak gemateni, ning gak ngerti cerita wingi tak tulis ke dati lagu merko kahanane sing marai ngelu angin wengi sing grekesin jero awa iki sing marai netes elu ono pipi soyo mrene soyo suwe aku mbaluweke pendane no anane mung rame wae aku nrimo aku lilo tresno kung bocarno gusti tulung aku ikhlas ora popo. Cuma meta gondeli tak niati ora aku ngedem-ngedem hatimu. Bak kau mempertahankanmu. Thank you. Tak tenang nih aku. kesah marang sliramu. Marko omongan dadi salah paham. Janjimu tak paten ke ing jero rogo iki, supaya tansah kelingan sliramu. Wong lanang liyane ra bakal iso ganteni jenengmu tak ukir sajroning. Terima kasih. titip kembang iki tinggu wong sing tak tresnani dicokolan ojo nganti ilang masya rasa sandingan ning ati tetep sayang ning burimu aku wis berjuang nanging ngopo kabeh iki ra ono artine kowe milih ninggal tresno dulu sing tak joko kembangi wis layu koyo janjimu ning aku tresno ku wis ilang kabur koyo layangan kowe sing masih aku ngempet kangen, masih aku wedi kelangan, tapi bene. Kangen opo kowe keroso

Paringono siji wektu Sepinang